Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina billahi fala mudilla lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadith. Kitabnya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Sampai kita pada masalah as-salah qalfal barri wal fajir, salat di belakang orang yang baik ataupun orang yang jelek, selama dia muslim maka salat di belakang mereka sah. Qala rahimahullah, wa yara ashabul hadithi al-jum'ata wal-idaini وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah bahwa ashabul hadis berpendapat salat Jumat, salat dua hari raya dan lain-lainnya dari salat-salat berjamaah tetap dikerjakan di belakang para imam-imam yang muslim, barran kana aw fajira, apakah dia orang baik ataupun dia orang yang jelek, orang yang zalim. Dan biasanya yang mengimami salat adalah imam penguasa setempat. Kalau di sana ada gubernur, maka imamnya adalah gubernur. Kalau di sana tempatnya khalifah, maka yang mengimamnya adalah khalifah. Maka apakah khalifah tersebut, apakah penguasa tersebut soleh ataupun penguasa tersebut fajir, selama dia masih muslim, sholat di belakang mereka sah. Wa yarawna jihad al-kafarah ma'ahum, dan juga ashabul hadis para imam-imam ahlul hadis dan para ulama ahlus sunnah berpendapat bahwasanya jihad melawan orang-orang kafir bersama penguasa tetap berlangsung. Wa in kanu jawratan fajarah. Walaupun penguasa tersebut pada pribadinya jawrah, fajarah, memiliki kedzaliman-kedzaliman atau kejelekan-kejelekan, fajir, maka kalau penguasa itu kemudian mengumumkan perang melawan orang-orang kafir, maka kalian semua ikut bersamanya dan jihad berlangsung secara syar'i. Wa yarawna ad-du'a lahum bil islah. Dan juga mereka para ashabul hadis berpendapat untuk mendoakan penguasa dengan kebaikan, untuk mendoakan penguasa dengan taufik, untuk mendoakan penguasa dengan kesalihan, bil islahi wa taufiqi wa salah, salah pada dirinya, islah pada lainnya. Arti didoakan agar dia baik dan memiliki kebaikan pada masyarakatnya. Didoakan agar dia mendapat taufik. Wa bastal adl fir ra'iyah. Dan didoakan pula agar dia bisa menegakkan keadilan pada rakyatnya. Wala yarawna al-khuruj 'alaihim bis-sayf. Dan mereka para ashabul hadis tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa dengan mengangkat senjata, dengan mengangkat pedang-pedang. Wa in ra'aw minhum al-'udul. Walaupun melihat dari mereka al-udul, penyimpangan-penyimpangan, anil adl, dari keadilan, ilal jawri wal hayz, walaupun mereka menyimpang dari keadilan kepada kedzaliman-kedzaliman, al-jawr wal hayz adalah adzulm, kedzaliman. Wa yarawna qital al-fi'ah al-baghiyah, dan berpendapat untuk memerangi kelompok-kelompok yang baghiyah. Mereka berpendapat, masih para imam-imam ahlu sunnah ashabul hadis, bahwa mereka berpendapat diperangi al-fi'ah al-baghiyah. Fi'ah al-baghiyah adalah fi'ah, kelompok pemberontak yang menyelisihi penguasa, dari kata bughat al-baghiyah, dari kata bughat. Hatta tarji'a ila ta'atil imam al-adl, sampai mereka kembali mentaati penguasanya yang adil. Artinya diperanginya at-tughah, al-bughat maksud saya, diperanginya mereka fi'atul baghiyah adalah agar mereka kembali kepada ketaatan. Titik. Berbeda dengan memerangi orang-orang kafir sampai mereka imma masuk Islam atau membayar jizyah an yadin wa hum saghirun. Masuk Islam atau tunduk dengan membayar jizyah. Tetapi kalau memerangi mereka al-baghiyah sampai berhenti dari kejahatannya, sampai berhenti dari pemberontakannya, sampai kembali kepada ketaatan kepada penguasa. Demikian matannya. Kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ah. Yurid al-mu'allif Ashabuni rahimahullah mayyizat ahli al-haji. Di sini al-mu'allif, penulis, yaitu Imam Abu Utsman Ismail Ashabuni rahimahullah, tokoh imam, tokoh ulama dari madhab Syafi'i, menjelaskan mayyizat ahli al-hadi, menerangkan keistimewaan atau keunikan dari madhab ahli al-hadi, keistimewaan-keistimewaan. Alladzina 'alaqatuhum billahi qa'imah 'ala kitabillah wa 'ala sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. yaitu mereka-mereka yang hubungannya dengan Allah jelas, tegak di atas kitabullah, tegak di atas sunnah Rasulullah SAW. Artinya keistimewaan yang diterangkan ini adalah keistimewaan ahli hadis, ahli sunnah, yang mereka berdiri di atas kitab wa sunnah. Fayasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah, maka mereka mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya. Wa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu, apakah yang disifati oleh Allah sendiri tentang dirinya atau disifati oleh Rasulullah SAW tentang Allah, dan kemudian juga beriman dengan janji-janji dan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mempertentangkan antara keduanya. Ini keistimewaan-keistimewaan ahlu sunnah ashabul hadis. Masalah sifat diterima, diimani, tidak ditakwilkan, tidak diselewengkan, tidak kemudian ditolak, tidak pula disamakan dengan makhluk. Keistimewaan berikutnya, bahwa mereka mengimani al-wa'ad wal-wa'id, ancaman dan janji. Allah kadang berjanji, Allah kadang mengancam dalam Quran dan Sunnah. Janji-janji Allah pasti ditepati. Ancaman-ancaman Allah terserah Allah. Kalau Allah ingin menimpakan apa yang telah Allah ancamkan, maka Allah takdirkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, maka Allah ghafurur rahim. Jangan pertentangkan antara keduanya. Ini juga keistimewaan ashabul hadis. Fa inna mu'taqadatihim fi jami' abwabiddin mabniyyah 'ala kitabillah wa 'ala sunnatir rasul. Maka ashabul hadis, para imam-imam ahli sunnah, keyakinan mereka dalam semua bab, apakah bab asma dan sifat ataupun bab wa'd wal wa'id ataupun bab-bab lainnya, selalu dibangun di atas kitab wa sunnah. Para imam-imam ahlu sunnah selalu membangun akidahnya, prinsip-prinsipnya di atas kitab dan sunnah. Walaysa bina'an 'alal 'uquli wal ara', tidak dibangun di atas akal, tidak dibangun di atas pendapat-pendapat pribadi. Wa fit ta'amul ma'al hukam, demikian pula dalam bermuamalah dengan penguasa, dibangun di atas kitab dan sunnah juga. Innama ta'amuluhum ma'ahum yantaliqu min kitabillahi wa sunnati rasulillah. Para imam-imam ahlu sunnah ashabul hadith, dalam bermuamalah dengan penguasa, dalam sikap-sikap mereka terhadap penguasanya, bertolak dari kitab wa sunnah. Dibangun di atas kitab dan sunnah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Khilafan lil khawarij wal rawafid, berbeda dengan khawarij, berbeda pula dengan rawafid, dan berbeda pula dengan kelompok-kelompok sesat lainnya yang seperti mereka, yang semirip dengan mereka. Khawarij menghalalkan pemberontakan pada penguasa. Syiah rawafidah juga menghalalkan pemberontakan pada penguasa. Dan mereka menjadikan itu sebagai jihad. Bahkan Syiah memasukkannya pada rukun dari rukun-rukun Islam. Kalian menganggap rukun Islam itu ada 5. Mereka menganggap rukun iman, rukun Islam itu ada 6. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji, mereka tambah jihad. Ya kalau jihad syar'i. Ternyata mereka menganggap jihad yang dimaksud adalah bagaimana merebut kekuasaan dan memberontak kepada penguasa yang zalim, jauratan fajarah. Walaupun masih muslim. Apalagi kalau bukan Syiah, Sunni, menurut mereka halal darahnya. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, Syiah rafidah dan juga khawarij. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, adapun para imam-imam ashabul hadis, bahwa mereka memiliki prinsip yang dibangun di atas Quran dan Sunnah. Fa innahum la yaltafituna ila, adapun mereka Khawarij tidak menengok pada Kitabullah, tidak menengok pada Sunnah, sedangkan Ahlus Sunnah membangun pendapatnya di atas Kitab wa Sunnah. Itu perbedaannya. Inilah yang dimaksud dengan mayyizat. Mayyizat yakni memiliki tamayyuz, membedakan diri dan selalu berbeda dengan yang lainnya, karena mereka selalu berdiri di atas Kitab dan Sunnah, sedangkan yang lainnya menyimpang dari Kitab dan Sunnah. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah yang membedakan mereka dari Khawarij dan dari Syiah Rafidhah adalah masalah sikap kepada penguasa, yaitu mereka membangunnya di atas Kitab dan Sunnah seperti yang sudah kita baca tadi. Nanti akan kita rincikan satu persatu dan dirincikan oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam kitab kita. Berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Rawafid yang mereka tidak membangun di atas Kitab wala Sunnah, tidak dalam akidah, tidak dalam ibadah, tidak pula dalam manhaj, wala fi ta'amuli ma'al hukam, tidak pula dalam mensikapi penguasa. Mereka tidak membangun pendapat di atas Quran dan Sunnah. Wala ma'al ulama, tidak pula mereka bersama para ulama. Wala hatta ma'al muslimin, bahkan tidak, bahkan bersama muslimin pun tidak. Khawarij tidak bersama muslimin, malah memerangi muslimin. Syiah Rafidhah tidak bersama muslimin, malah memerangi muslimin. Di Yaman memerangi muslimin, di Suriah memerangi muslimin, di Irak memerangi muslimin, di Irannya juga menindas dan membunuh muslimin. Ta'amulatuhum taqumu ala hasbil ahwa. Mereka membangun pendapatnya, membangun sikapnya di atas hawa nafsu. Wal'iyadu billah. Lakin as-salafi as-sadiq al-mukhlas. Adapun seorang salafi sunni yang berpegang dengan sunnah, mengikuti jalan salaf, yang ikhlas, yandur fi kulli amalin aw aqidatin, mereka selalu melihat apakah dalam beramal, dalam bersikap, dalam berbuat, atau dalam masalah akidah, selalu melihat. Fayuqimuha ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah, dan kemudian mereka menegakkannya di atas kitab dan sunnah, melihat pada Quran, melihat pada sunnah, kemudian dibangun di atas Quran dan sunnah. Yuharibunal hawa, mereka memerangi hawa nafsu. Wa yuharibunal bid'ah, mereka melawan kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Wa yarfa'una rayatas sunnah, mereka mengibarkan dan mengangkat tinggi-tinggi bendera sunnah. Wa yansahuna lil muslimin, dan mereka menasehati kaum muslimin. Wa yubayyinuna lahumul haqq, dan menerangkan kepada mereka kebenaran-kebenaran. Wa yubayyinuna lahum tariqal huda, dan menerangkan kepada mereka jalan petunjuk yang mengajak kepada hidayah dan menyelamatkan dari kesesatan. Yubayyinuna lahum ma yus'iduhum fi dunyahum, menerangkan kepada mereka apa yang membahagiakan mereka dari dunia mereka dan akhirat mereka. Bagaimana supaya mereka sa'adah fi dunya wa fil akhirah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala madaha hadhihi al-ummah bi annaha ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah tabaraka wa ta'ala memuji umat ini, umat Islam, bi annaha ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah puji umat ini karena mereka memiliki amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang terbaik yang oleh Allah dikeluarkan di tengah-tengah manusia, kalian menyuruh pada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar. Ini keistimewaan umat Islam. Maka kalau umat Islam masih di atas akidahnya yang lurus, masih di atas prinsip-prinsipnya yang benar, masih di atas kitab buat sunnah, maka mereka memiliki mayyizat, memiliki keistimewaan-keistimewaan, diantaranya mereka menasehati manusia. Bukan menumpahkan darah kaum muslimin, bukan. Tetapi menasehati manusia, membimbing manusia. Karena Allah menyebutkan itu keistimewaannya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah. Madahahum biannahum kanu mutafarriqina fajtama'u 'ala kitabillah. Allah puji mereka, umat ini, bahwa mereka tadinya berpecah belah. Sebelum datang Islam, mereka bertikai, berperang, bermusuh-musuhan. Fa'asbahu bini'matihi ikhwana. Akhirnya dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara dan bersatu. Dipuji oleh Allah bahwa kalian ini yang dulunya ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha, yang tadinya di pinggir jurang neraka, kemudian kalian diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya kalian bercerai-berai, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, tetapi kalian dengan kenikmatan dari Allah bersaudara. Bersaudara dengan persaudaraan Islam, bersaudara dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, sehingga saling memberikan kebaikan, bukan saling menumpahkan darah. Walhamdulillah, ini ahlus sunnah, ini akidah salafus saleh, ini akidahnya para sahabat, para tabiin, para tabi'it tabiin, para imam-imam ahlus sunnah, akidahnya para ashabul hadis, para imam-imam. Apakah Imam Ahmad, apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Malik ataupun yang lainnya, semuanya. Imam Tsauri, Ibnu Uyainah dan seluruhnya. Bahkan termasuk Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Maka tuduhan-tuduhan kepada beliau, bahwa beliau menghalalkan darah kaum muslimin, adalah tuduhan batil dan salah paham. Kesalahpahaman yang sangat jelas. Karena beliau menyatakan juga dalam prinsipnya bahwa kami tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Kami menasehati kaum muslimin. Sehingga apa disampaikannya bahwa ini bid'ah, ini syirik, ini adalah keliru, ini sesat, adalah nasihat. Nasihat. Kalau mau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak mau diterima, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sudah selesai. Sudah menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh, tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Dan itu keistimewaannya umat Islam seluruhnya. Kalau tidak seperti itu, berarti dia kehilangan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Karena prinsip Islam adalah menasehati, mengingatkan, menegur yang salah supaya kembali kepada kebenaran. Sehingga yang tadinya mutafarriqin, yang tadinya terpecah belah, bercerai-berai, fajtama'u ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tadinya bercerai-berai, bersatu kembali di atas kitab dan sunnah. Wa ta'alafu ala kitabillah, yang akhirnya mereka saling bersatu, saling rujuk, saling bersaudara di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Wa madahahum bi'anahum khairu ummah, dan Allah puji mereka juga bahwa mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, manusia yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari sejak turunnya ayat ini, Allah puji kalian, berarti para sahabat. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, dan terus sampai hari ini, siapapun yang menjalani jalan salafnya, jalan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, maka berarti mereka khairu ummah, para sahabat dan pengikut para sahabat. Karena yang dikatakan oleh Allah kalian, itu yang ada adalah para sahabat. Yang menyaksikan turunnya ayat ini adalah para sahabat. Yang ketika Allah menyatakan kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Siapa kalian? Ya mereka para sahabat. Kalian belum lahir, semua kaum muslimin belum ada yang hari ini. Para sahabat, kalian umat terbaik. Kalau ternyata menyimpang dari jalan mereka, tidak menjalani jalan mereka, tidak mengikuti prinsip mereka, keluar dari garis mereka, maka tentunya mereka keluar dari khaira ummah. Mereka menyimpang dari jalannya sebaik-baik umat. Thumma Rasul alaihi salatu wassalam fi qadaya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kana yanzur ila al-masalih wal mafasid. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar kana yanzur ila al-masalih wal mafasid. Beliau selalu melihat mafsadah dan maslahat. Melihat efek-efek sampingnya. Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudharatnya? Apakah lebih banyak mafsadahnya atau masalehnya? Dipertimbangkan. Ini yang namanya hikmah dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jangan dipertentangkan antara prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan larangan memberontak pada penguasa. Adapun perintah amar ma'ruf nahi munkar sudah sangat jelas perintahnya dalam Quran dan Sunnah. Disebutkan sekian puluh ayat, sekian puluh hadis, bahkan lebih, mungkin ratus, tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu prinsip. Prinsip muslimin, prinsip ahlu sunnah. Tetapi kemudian ada larangan, jangan melawan penguasa walaupun zalim. Jangan mengangkat senjata pada mereka walaupun mereka jauratan fajarah. Apakah bertentangan dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar? Al-juhal, orang-orang bodoh dari para pengacau keamanan GPK atau para teroris, mereka mengira bahwa ini bertentangan dengan ini. Tidak bisa. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mengangkat senjata pada penguasa. Oh, tidak bisa. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalian itu memang mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Ini penguasa berbuat kemunkaran-kemunkaran. Kedzaliman-kedzaliman. Kita harus melawan amar ma'ruf nahi munkar. InsyaAllah. Jahil. Bodoh. Padahal yang ini bukan itu, yang itu bukan ini. Memberontak bukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak termasuk. Amar ma'ruf nahi munkar bukan itu. Mereka samakan dua perkara tadi. Kalau kalian samakan dua perkara tadi, kalian menganggap bahwa dua hadis ini bertentangan, bahwa dua ayat ini bertentangan. Yang satu suruh sabar menghadapi penguasa yang zalim, yang satu menyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Dikira bertentangan? Gak mungkin. Al-Quran dengan Al-Quran bertentangan. Gak mungkin hadis dengan hadis bertentangan. Berarti amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Tetapi memberontak kepada penguasa dengan menghalalkan darah, itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kekacauan. Itu adalah membuat perpecahan. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, Rasulullah SAW Rabba ummatahul mukhlisin wa sahabatihil akramin ala bu'din nazar fil masyakin. Nabi membimbing umatnya, Nabi membimbing orang-orang yang ikhlas, para sahabatnya yang mulia, dibimbing untuk bu'din nazar, untuk berpandangan jauh ke depan. Fil masyakil, dalam berbagai macam muskilah-muskilah. Allati talumma bil muslimina bil wal ahdath allati tanzil bihim. Muskilah-muskilah yang dihadapi oleh kaum muslimin, atau kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, itu dipandangnya dengan pandangan jauh ke depan. Tidak dengan pandangan sesaat. tidak dengan pandangan emosional pokoknya, tidak, tetapi jauh ke depan. Kalau engkau melawan, akibatnya apa? Maslahatnya apa? Madaratnya apa? Dilihat, diperhitungkan. Kalau lebih banyak madarat-madaratnya, jangan. Sabar lebih baik. Apalagi kalau jelas-jelas masih muslim, haram, halal, tidak halal darahnya. Haram untuk ditumpahkan darahnya. Kalau engkau melawan dengan senjata, maka niscaya pendukungnya adalah muslimin. Tentaranya adalah muslimin. Yang akan membelanya adalah muslimin. Yang berarti engkau muslimin melawan muslimin. Apakah itu maslahat atau mabarat? Mabarat. Apakah itu maslahat atau mafsadah? Mafsadah azimah. Mafsadah besar. Wayyana lahum kaifa tuwajih wa kaifa tughayyir. Nabi membimbing mereka untuk bu'din nazar, untuk berpandangan jauh ke depan, menghitung maslahat dan mafsadah, melihat mana yang akan jadi baik dan mana yang akan membawa kejelekan. Bayyana lahum, Nabi menerangkan pada mereka kaifa tuwajih wa kaifa tughayyir. Diajarkan bagaimana menghadapi muskilah-muskilah, problem-problem. Bagaimana menghadapi perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin. Bagaimana merubahnya, bagaimana memperbaikinya. Diajarkan oleh Nabi dengan baik, dengan jelas. Wawawa alana manhajan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita manhaj. Prinsip-prinsip. Nura'i fihil masalih wal mafasid. Yang kita harus memperhatikan padanya maslahat dan mafsadah. Fa amarna bi ta'atil wulah faqal. Maka Nabi mengajarkan pada kita, membimbing kita untuk mentaati penguasa. Nabi bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani." وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي. Siapa yang mentaati aku, berarti dia mentaati Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amirku, penguasa yang aku jadikan, maka dia telah mentaati aku. Dan siapa yang menyelisihi amirku, maka dia menyelisihi aku. Demikian pula dalam hadis-hadis lain yang semirip dengan ini. Jika dijadikan oleh Allah penguasa di kalangan kalian yang muslim, maka tasma'u wa tuti'u, maka dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian. Dan masih 20 ayat, masih 20 hadis lain. Kurang lebih. Bahkan lebih, bukan kurang. 20 hadis lebih menerangkan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Ditambah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan juga taati ulil amr minkum. Pemerintah, penguasa kalian. Apa makna dari kalian? Dari kalian, dari muslimin. Kalau mereka muslim, salat dan puasa, ada ciri-ciri keislaman, maka sabarlah. Taati pada perkara-perkara baiknya, sabari pada kekurangan-kekurangannya. Ini bimbingan Nabi SAW. Wa bayyana anna hunaka hukkaman sayanharifuna an kitabillah. Dan Nabi menerangkan nanti akan terjadi penguasa-penguasa yang menyimpang dari Quran dan menyimpang dari sunnah. وَنَعْرِفْ مِنْهُمْ وَنُنْكِرْ. Kami kenal atau kita mengenalinya dan kita mengingkarinya. وَنَوْمْ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِيهِ. Dan mereka membimbing tidak dengan bimbingan Nabi. وَيَسَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِهِ. Dan mengikuti sunnah, bukan sunnah Nabinya. Ini akan terjadi. Akan terjadi. Kata Nabi, nanti akan datang pada kalian penguasa-penguasa. La yahduna bihadi, mereka tidak membimbing kalian dengan sunnahku, wala yastannuna bi sunnati, tidak berpegang dengan sunnahku. Qulubuhum qulubu syayatin, hati-hati mereka, hati-hati syaitan. Fi jismanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Nabi sudah mengkhabarkan akan terjadi penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang tidak di atas sunnah, penguasa yang mubtadi'un dal, ahli dalal. Selama dia masih memiliki keislaman, Nabi tetap membimbing untuk sabar. Maka Nabi mengajarkan, kaifa nata'amal ma'ahum, bagaimana kita menyikapi penguasa-penguasa yang begini. Kata para sahabat, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi, ya Rasulullah, kami enggak bertanya tentang penguasa yang taqi. Kami enggak bertanya tentang penguasa yang masya Allah bertakwa pada Allah Ta'ala. Walakin man fa'ala wa fa'al, atau dalam riwayat, walakin man fa'ala kaita wa kait, fadhakar asyar. Kata para sahabat, tapi yang kami bingungkan adalah bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu. Disebutkan kejelekan. Disebutkan kalau penguasanya begini, penguasanya begini. Maka digambarkan oleh Nabi SAW, nanti akan terjadi itu. Penguasa yang zalim, penguasa yang tidak berpegang dengan sunnah, penguasa yang tidak berpegang dengan bimbingan Quran wala sunnah, penguasa yang begini, yang begini, yang begini, tetapi masih ada ciri-ciri keislaman dan masih sholat. Kata Nabi SAW, usbiru hatta talaqawni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga haud di akhirat nanti. Ketika para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, penguasa yang seperti itu, yang hatinya hati setan, afalanu nabituhum bisayif, tidakkah kita perangi mereka dengan pedang, tidakkah kita lawan mereka dengan senjata-senjata kita. Kata Nabi, la, jangan. Ini hadis sahih, mau dibuang kemana wahai khawarij, wahai rawafid, hadis ini kalian buang kemana? Sangat jelas sekali digambarkan betapa mengerikannya penguasa, sampai dikatakan qulubuhum qulubu syayatin, sampai dikatakan la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi. Jawabannya tetap sama, la, jangan melawan, sabarlah. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat, artinya ada ciri-ciri keislaman, masih menegakkan salat. Ada ciri-ciri keislaman, masih menegakkan puasa Ramadan. Ada ciri-ciri keislaman, masih haji dan umrah. Allahumma hdihim, doakan dengan kebaikan. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaiki penguasa kami. Ya Allah jadikan mereka orang-orang yang saleh. Jadikanlah teman-teman dekatnya teman-teman yang baik. Jadikanlah mereka dimudahkan mendapatkan taufik untuk bisa menegakkan keadilan. Ya Allah jadikanlah penguasa kami penguasa yang memperhatikan kaum muslimin, yang membela kaum muslimin, yang melindungi kaum muslimin, yang menegakkan keadilan pada kaum muslimin. Doa dengan kebaikan. Ini bimbingan Nabi SAW. Ini hadis-hadis yang bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh. Lebih dari itu. Terus, kenapa ketika kita marah, emosi, kemudian hadis itu gak digubris sama sekali? Gak bisa, kita sudah cukup sabar selama ini. Kita harus melawan, kita harus begini, kita harus begitu. Jangan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Qala al-khawarij wal mu'tazilah ja'alu min usulihim al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa adkhalu fi dhimnihi al-khuruj al-hukam. Khawarij wal mu'tazilah dan juga Syiah Rafidhah, mereka menjadikan prinsip-prinsip mereka salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi jangan tertipu dengan kalimat amar ma'ruf nahi munkar, yang mereka maksud adalah perlunya melawan penguasa yang zalim, kewajiban melawan penguasa yang zalim. Dijuluki oleh mereka amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, kelihatannya sama dengan ahli sunnah. Ahli sunnah juga memiliki prinsip amar ma'ruf nahi munkar, tetapi bukan itu maknanya. maknanya menasehati kaum muslimin, mengingatkan mereka, menyebutkan mana yang hak, mana yang batil, agar mereka tahu. Menyebutkan mana sunnah, mana bid'ah, agar mereka mengerti, agar mereka bisa meninggalkan yang bid'ah, kemudian mengikuti sunnah, meninggalkan yang salah, mengikuti yang benar, meninggalkan syirik, kemudian menjalani tauhid. Itu maksudnya. Bas. Cuma itu. Tetapi mereka berkata amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, sampai mereka memiliki kelompok, membuat kelompok sendiri, namanya golongan jamaah amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang dijuluki jamaah amar ma'ruf nahi munkar, mereka singkat dengan kelompok amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Khonifidina azakumullah. Ternyata yang mereka maksud adalah bagaimana membuat rencana melawan penguasa. Wa adkhalu fi dhimnihi al-khuruj 'ala al-hukam. Mereka masukkan salah satu dari amar ma'ruf nahi munkar adalah memberontak pada penguasa dengan senjata. Kemudian mulai membuat latihan-latihan di gunung-gunung. Latihan bersenjata, latihan memakai, latihan merakit, latihan membuat segala macam latihan-latihan mereka bikin. Ini dalam rangka jihad. Jihad apa jihad? Jihad yang mana? Ya ini dalam rangka kita merencanakan pemberontakan kepada penguasa. Ini semua adalah kebodohan mereka. Padahal yang akan gembira nantinya adalah orang-orang kafir. Lihat negeri muslimin hancur saling berperang. Lihat negeri muslimin hancur. Lihat Suriah hancur. Lihat di Yaman hancur. Lihat di Irak hancur. Ada pun yang berpegang dengan prinsip-prinsip tauhid, walhamdulillah aman. Aman. Yang berpegang dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah, aman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu al-hidayah wa taufiq li jami'il muslimin. Semoga Allah membimbing dan berikan hidayah pada seluruh kaum muslimin kepada tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.